Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal hadyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali bertemu dengan Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan berkah dan ampunan, yakni bulan Ramadan, yang dengan ini amalan-amalan seorang hamba dilipat gandakan, dan juga bulan yang padanya ada satu malam yang mana barakah bikum satu malam tersebut, apabila ada orang beribadah di malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar, maka perbandingannya adalah 1000 kali lipat lebih baik daripada bulan-bulan yang lain, daripada beramal di 1000 bulan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya kajian sore hari ini insyaallah adalah kajian yang terakhir terkait sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pernah dicontohkan oleh beliau kepada para sahabat, yang kemudian diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih yang sekarang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertemuan sebelumnya sampai pada jalsatul atau jalsatul istirahah, duduk istirahat. Yakni duduk sejenak sebelum bangkit. Ya, jilsatul istirahah, duduk sejenak istirahat sebelum bangkit ke rakaat yang berikutnya. Ini senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Dan ini bukanlah kewajiban atau rukun, namun ini adalah sunnah. Jadi duduk istirahat sebelum bangkit, yang posisinya itu sama seperti duduk di antara dua sujud. Dan tidak ada doa ketika duduk istirahat, barakafikum, maka itu adalah sunnah. Namun kita tetap mengamalkan hal itu. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahmat jami'an. Terkait duduk, duduk di antara dua sujud atau duduk istirahah, di situ ada larangan yang disebut dengan duduk ika'a, yakni duduk yang seperti duduknya anjing. Bagaimana itu? Yakni ya, pantat orang yang sholat ya langsung menempel ke lantai. Itu diantaranya. Tidak duduk di atas tumit atau telapak, maka ini duduknya yang diharamkan. Seperti duduknya anjing. Barakallahu. Sebagian para ulama menyebutkan itu larangannya berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah yang kita ambil dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani, barakakum, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahani khalili sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an ika'a ka'ika'il kalbi. Dan kekasihku, yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam melarangku dari duduk ika'ak seperti ika'aknya anjing. Barakatuhikum. Itu diantara duduk-duduk yang diharamkan. Adapun sujud seperti sujudnya anjing, yang diharamkan adalah barakatuhikum siku tangan menempel ke lantai ketika sujud, maka itu dilarang, diharamkan. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Awanah, kana yanha an uqbatish syaiton. Beliau juga melarang dari duduknya syaitan seperti tadi ika, ketika diadab di neraka seperti itu. Kemudian barakakum dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Al-Hakim dan juga disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, sebutkan bahwasanya Nabi melarang seseorang ketika duduk wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadil yusra fi shalah. Ketika duduk dia itu bersandaran dengan tangannya sebelah kiri. Gini seperti tadi ya. Itu dilarang. Ada yang menyatakan di luar salat pun dilarang, termasuk ketika makan. Dilarang. Kata Nabi, innaha sholatul yahud. Seperti itu tuh adalah duduknya, kebiasaan orang-orang Yahudi. Barakatuhikum. Kemudian Nabi dalam riwayat lain juga menyebutkan, la tajlis hakadha. Kamu jangan duduk seperti itu. Innama hadhihi jilsatal ladhina yu'adzabun. Duduknya orang seperti itu adalah duduknya orang-orang yang diazab di neraka. Seperti itu duduknya ahli neraka, seperti itu. Barakatuhikum. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Abdul Razzaq, kalau yang tadi Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, yang bagus, Nabi menyatakan, hiya isti'dadul maghdubi alaihim, itu adalah duduknya kaum yang dimurkai, yakni orang-orang Yahudi. Ik'a, ya, barakallahu. Maka dilarang ketika kita sholat tidak boleh duduk ik'a. Duduk yang pantatnya langsung nyentuh lantai tanpa bersandaran atau tidak menduduki tumit barakafikum atau telapak kaki, atau dia seperti duduk yang bagus tapi dia bersandaran dengan satu tangan yang kiri, makanya tidak boleh barakafikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, setelah itu, setelah masuk kepada rokaat yang berikutnya, maka gerakan-gerakannya kembali kepada rokaat yang sebelumnya disebutkan, Al-Fatihah, ya, kemudian surat pendek kalau itu adalah rokaat kedua, kemudian rukuk tuma'ninah, iktidal tuma'ninah, sujud tuma'ninah, duduk diantara dua sujud tuma'ninah dengan bacaan-bacaannya, kemudian tasahud. Ketika tasahud barakafikum disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam Abu Awana serta Al-Imam Ibnu Huzaimah, disebutkan kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yabasutu kaffahul yusra ala rukbatihil yusra ala rukbatihil yusra, bahwasanya ketika duduk tasahud, ya, duduk di antara dua sujud, tapi ini posisinya hendak tasahud, beliau meletakkan, ya, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, bukan seperti duduknya orang Yahudi, telapak tangan kiri ditaruh di barakafikum lantai, akhirnya miring ke kiri, maka ini duduk ika'ah yang dilarang. Wa yaqbidu asabi akafihil yumna kullahu, dan ketika tasahud Nabi menggenggam seluruh, ya, jari telapak tangan yang kanan menggenggamnya. Wa yusiru bi isba'ihi allati tali al ibhama ilal qiblah, kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk, ya, ke kiblat. Di sini tidak ada, ya, tidak ada patokan kapan harus mengisyaratkan. Apakah ketika asyhadu alla ilaha illallah langsung mengisyaratkan? Tidak. Berarti karena ini pembahasan tasahud, sementara tasahud itu dihitung dari awal, attahiyatu lillah. Ucapan tasahud itu adalah ucapan dari awal, attahiyatulillah, itu sudah masuk tasahud. Maka langsung begini, ya, langsung mengisyaratkan jari telunjuknya ke kiblat. Wa yarmi bibasarihi ilaiha, dan ketika tasahud beliau meletakkan pandangannya ke telunjuknya, bukan ke arah tempat sujud, ya, bukan juga ke kancing bajunya. Barakallahu. Jadi bukan ke arah tempat sujud, tapi ke telunjuk, jari telunjuk. Barakallahu. Wa kana idza asyara bi isba'ihi wa da'a ibhamahu ala isba'il wusta, apabila beliau mengisyaratkan, ya, jari telunjuknya, beliau meletakkan barakallahu ibu jarinya, ya, dengan jari tengahnya, ini ibu jari dari tengah. Wa taratan yuhalliqu bima hilqah, dan terkadang beliau membentuk lingkaran seperti lingkaran cincin begini. Ininya bundar. Bagaimana kalau begini, apa boleh? Boleh, tapi beliau terkadang begini. Ya, begini. Jangan macam-macam, yang benar begini, bukan begini. Ya. Barakallahu. Dan menggerakkan tangan ketika tasahud mengisyaratkan begini, barakakum, itu hukumnya tidak sampai rukun, tidak sampai wajib, tapi sunnah. Jadi kalau ada orang mungkin ngantuk, tapi baca dia ngantuk, jadi lemes, ya, dari telunjuknya lemes, tapi baca. Atau dia lupa, tidak tasahud, tapi baca, tidak tetap tasahud. Membaca tasawuf tapi dia tidak mengisyaratkan jadi telunjuknya, maka tetap sah. Barakallahu. Adapun yang menjadi kewajiban dalam sholat adalah tasahud, ucapan attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, ini tasahud awal. Kalau tasahud akhir, maka itu rukun. Ya. Barakallahu. Kemudian apakah menggerakkan jari telunjuk? Maka di sini ada perselisihan para ulama. Ada yang menyatakan riwayatnya dhaif, lemah. Ada yang menyatakan kuat, sahih. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat sahih. Tapi gerakannya, tahriknya itu pelan, seperti ini. Ya, bukan begini. Bukan mutar juga. Pelan begini. Barakallahu. Maka silahkan apabila berpendapat menggerakkan, silahkan digerakkan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun ucapan tasahud, yang itu adalah tasahud awal atau tasahud akhir, barakallahu, adalah attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, barakallahu, dan seterusnya. Adapun assalamu alaika atau assalamu ala nabi, ini ada perselisihan para ulama. Ketika nabi masih hidup, nabi mengajarkan kepada para sahabat adalah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika nabi meninggal, sebagian para sahabat merubah assalamu alaika menjadi assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini boleh dipakai, terserah milih yang mana. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi kalau ada orang ketika sholat maghrib misalkan, tasahud awal, terlupa, harusnya dia duduk tasahud, kemudian mengucapkan tasahud attahiyatulillah, lupa, langsung berdiri, dan berdirinya sempurna, maka tidak perlu duduk. Walaupun imamnya subhanallah, subhanallah, tidak perlu duduk lagi, karena sudah sempurna. Tapi kalau belum sempurna, baru setengah perjalanan subhanallah, dan dia atau dia baru ingat, maka dia duduk. Barakallahu. Kalau sudah berdiri, maka karena itu adalah kewajiban, tasawuf awal itu kewajiban, maka hanya sujud sahwi. Barakallahu. Beda dengan rukun. Kemudian barakallahu, terkait tasahud, ada tasahud awal, ada tasahud akhir. Yang namanya tasahud itu dibaca ketika duduk sebelum salam. Tidak boleh dibaca ketika rukuk, yang tinggal, atau duduk di antara dua sujud, atau ketika sujud. Tidak boleh. Barakallahu. Dan duduk ketika tasahud, barakallahu, itu merupakan rukun. duduknya. Adapun tasahudnya, kalau tasahud awal itu kewajiban, tasahud akhir itu adalah rukun. Barakallahu. Jadi kalau ada orang mungkin sholatnya buru-buru, di tasahud akhir dia tidak membaca attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya, hanya menunjuk begini, atau belum selesai attahiyatulillah selesai langsung salam, berarti belum selesai tasahudnya, berarti dia meninggalkan rukun, maka tidak sah sholatnya. Barakallahu. Kalau dia ingat tuh iya ini rukun, maka dia berdiri lagi. Ya, berdiri lagi menambah satu rakaat barakatukum, kemudian nanti sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya insyaallah nanti akan dibahas. Adapun terkait sholawat atas nabi. Ketika tasahud awal ya, sampai abduhu wa rasuluh, kemudian berdiri ke rakaat berikutnya, maka ucapan sholawat pada nabi barakatukum itu bukan merupakan kewajiban, bukan merupakan rukun barakatukum, namun kewajiban. Namun ada sebagian yang menyatakan itu langsung jadi satu barakatukum. Yang benar adalah itu merupakan rangkaian tasahud akhir, maka itu merupakan rukun barakatukum. Jadi kalau tasahud awal itu tidak memakai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, sampai abduhu wa rasuluh saja kemudian berdiri ke rakaat berikutnya, ini tidak mengapa, yakfi, cukup. Tapi kalau mau diteruskan tidak mengapa. Tapi kalau tasahud akhir, maka ditambahi dengan sholawat kepada nabi kemudian salam. Barakallahu. Adapun ucapan salam ada tiga cara. Yang pertama, ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh noleh ke kanan. Yang noleh ke kiri dengan ucapan yang sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama itu adalah rukun. Barakallahu. Ya, rukun. Kalau dia tidak make salam langsung buyar, maka sah apa tidak sah sholatnya? Ya, tidak sah sholatnya. Adapun menoleh ke kanan itu bukan rukun. Misalkan dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum noleh ke kanan ngentut, maka selesai sholatnya, dianggap sah. Atau barakafikum, yang pembahasan berikutnya adalah salam yang kedua. Yang pertama ke kanan, salam kedua ini adalah sunnah. Misalkan dia salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi, ya selesai, belum noleh ke kiri assalamualaikum, belum salam dan noleh ke kiri, dia batal atau ngentut ya, atau yang lain-lain, batal sholatnya misalkan, maka sah sholat. Yang menjadi patokan tuh adalah salam yang pertama. Barakallahu. Jadi ucapan salamnya, bukan menolehnya. Ini minimalnya. Jadi ucapan salam yang pertama adalah kanan dan kiri sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Yang kedua separuhnya assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Yang ketiga assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Yang ke kiri assalamualaikum. Ya, maka ada tiga cara. Yang pertama ini sama kanan dan kiri. Yang kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian oleh ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Cara yang ketiga boleh assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ketika noleh ke kiri assalamualaikum, cukup, maka tidak. Lalu makmum mengikuti, tidak menjawab waalaikumsalam, ya tidak, tapi mengikuti. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan ikutan. Barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang masuk pada sujud sahwi. Sujud sahwi ini memiliki sebab. Sahwi itu artinya lupa. Sujud karena lupa. Hukum asal sujud sahwi itu karena lupa. Namun apabila dia ragu, maka disyariatkan juga sujud sahwi. Dan apabila orang melakukan sujud sahwi, maka syaitan yang berupaya untuk membuat lupa orang ketika sholat, sudah berapa rakaat, lupa apa yang dibaca, baik itu pengurangan, penambahan, dan lain-lain, maka syaitan menjadi menyesal apabila seorang sujud sahwi, membuat syaitan menyesal. Yang namanya lupa, ini tempatnya manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri juga pernah lupa. Oleh karena itu, sujud sahwi yang akan kita lakukan ketika kita lupa atau ragu, ini kita mencontoh cara Nabi Shallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Barakallahu. Sebelum masuk pada sujud sahwi, kita baca rukun sholat. Rukun-rukun sholat, satu takbiratul ihram. Ya. Adapun mengangkat tangan ketika takbiratul ihram di awal itu sunnah. Tapi yang namanya ahlu sunnah tetap menjalankan sunnah. Kemudian yang kedua, qiraatul fatihah. Adapun membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu bukan rukun sholat, tapi kewajiban terkait membaca surat. Bukan kewajiban di dalam sholat, tapi kewajiban terkait dengan surat atau Al-Quran yang akan dibaca. Termasuk bismillahirrahmanirrahim, bukan kewajiban. Barakallahu'alaikum. Bukan pula rukun. Adapun surat pendek, itu adalah sunnah. Kemudian termasuk rukun adalah rukuk dan tumakninah. Adapun bacaan doa ketika rukuk, maka itu adalah wajib. Maksudnya, kalau ada orang ketika sholat, dia rukuk, tapi lupa tidak membaca doanya, subhanallah rabbil azim wa bihamdih, lupa. Maka ketika dia jadi imam atau sholat sendirian, berarti dia ketinggalan, kehilangan atau meninggalkan kewajiban. Berarti tidak perlu menambah rakaat lagi. Cukup sujud sahwi karena itu kewajiban. Kemudian yang keempat adalah bangkit dari rukuk, i'tidal dan tumakninah. Yang kelima sujud dan tumakninah. Kemudian yang keenam duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Yang ketujuh yang termasuk rukun salat adalah tasyahud akhir. Adapun tasawuf awal merupakan kewajiban. Kemudian yang kedelapan termasuk rukun sholat adalah duduk untuk tasawuf akhir. Barakallahu'alaikum. Jadi kalau ada orang ketika dia hendak salam, tasawuf akhirnya posisinya tidak duduk. Misalkan dia agak jongkok, seperti orang duduk di atas kursi ya, diangkat begini, seperti tidak duduk, maka tidak sah. Harus duduk posisinya. Kemudian salam. Salam ke kanan, rukun. Adapun yang ke kirinya, ke kanan, kalau menoleh ini adalah sunnah. Tetapi ucapannya, ya, ucapan satu kali, yakni untuk ke kanan, itu adalah rukun. Kemudian kewajiban sholat, takbir intiqal, ucapan Allahu Akbar ketika hendak barakafikum berpindah gerakan dari berdiri menuju rukuk, dari rukuk barakafikum, dari iktidal menuju sujud, dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, dan untuk bangkit ke rakaat berikutnya kan mengucapkan Allahu Akbar. Makin takbir intiqal, kewajiban sholat bukan rukun. Kemudian termasuk kewajiban adalah sami'allahu liman hamidah, untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun untuk makmum, yang merupakan kewajiban adalah ucapan Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat barakatuhum adalah ucapan Subhana Rabbiyal Azim satu kali. Ini minimalnya. Kemudian ucapan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud satu kali minimalnya. Kemudian yang keenam termasuk kewajiban sholat adalah bacaan duduk di antara dua sujud Rabbighfirli atau yang lainnya. Kemudian yang ketujuh yang merupakan kewajiban sholat adalah tasyahud awal. Tasyahud adalah ucapan attahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat sampai abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kedelapan adalah duduk untuk tasyahud awal. Maka ini adalah kewajiban. Barakallahu'alaikum. Setelah kita mengetahui mana rukun, mana kewajiban, maka ketika kita mengalami lupa, baik lupanya ini mengakibatkan menambah kewajiban, menambah rukun, atau lupanya ya mengakibatkan mengurangi kewajiban atau mengurangi rukun, maka di situ dibahas sujud sahwinya ini sebelum salam atau setelah salam. Barakallahu'alaikum. Adapun di antara sebab sujud sahwi adalah ragu dan nanti akan dibahas. Sebab sujud sahwi yang pertama adalah lupa. Lupa di situ bisa menyebabkan apa? Bisa disebabkan karena ya dia lupa, akhirnya menyebabkan dia menambah, baik itu menambah rukun ya atau menambah kewajiban sholat. Misalkan dia sudah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, mau baca Al-Fatihah ada was-was, ya saya sudah takbiratul ihram ucapan atau belum, dan dia mengucapkan lagi, diulang misalkan Allahu Akbar, terus baru ingat tuh iya sudah sebenarnya, cuma saya was-was. Berarti nanti berarti dia ya sedang menambah rukun. Demikian pula surat Al-Fatihah. Biasanya yang sholat sendirian sudah baca Al-Fatihah ya, biasanya rokat ketiga, misalkan rokat keempat ya, atau sholatnya bersama imam. Tapi kalau sholat bersama imam, dia sebagai makmum barakallahu'alaikum, maka tidak mengapa, dia tidak sujud sahwi. Baca Al-Fatihah dua kali, ya, maka dia kelebihan rukun. Barakallahu'alaikum. Tayyib, sekarang kita membahas tentang penambahan. Penambahan di sini baik itu dia menambah rukun sholat atau kewajiban sholat. Apabila ya ketika menambah, dia itu baru tahu setelah salam, baik diingatkan oleh makmum atau setelah salam dia baru sadar, maka sujud sahwinya ya jelas setelah salam. Kenapa? Karena sholatnya sudah selesai, kan sudah salam, maka sujud dua kali Allahu Akbar, bacanya Subhana Rabbiyal A'la, ini yang paling roji sekali minimal. Kemudian duduk di antara dua sujud tidak membaca apa-apa, bukan Rabbighfirli, dan duduk lagi, sujud lagi Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian duduk, tidak usah tasahud lagi, ya, langsung salam. Salamnya mengucapkan, bukan dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk, ya, penambahan adalah dia salam dalam keadaan belum sempurna sholatnya. Misalkan dia sholat maghrib, mungkin melamun atau banyak pikiran. Ketika tasahud awal, dia ingatnya adalah tasahud akhir, dia langsung salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya mengingatkan Subhanallah, baru dia ingat tuh, ya baru tasahud awal kok langsung salam, baru dia berdiri. Berarti dia menambah rukun. Rukun apa itu? Rukun salam. Walaupun dia kurang rokaatnya tapi dianggap menambah rukun. Apa itu rukun yang dia tambah? Salamnya. Maka barakallahu fikum, dia sujud sahwinya adalah setelah salam. Salam dulu baru jadi ya, sempurnakan dulu sholatnya. Ya, naik ke rakaat ketiga kalau dia maghrib, sempurnakan seperti biasanya, salam baru sujud dua kali baru salam. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia menambah rukun atau kewajiban ingatnya sebelum salam, barakallahu fikum, ingatnya sebelum salam, maka dia sujud sahwinya ya sebelum salam. Tapi kalau ingatnya adalah setelah salam, ini kalau terkait penambahan ya, baik itu nambah kewajiban atau rukun, ingatnya setelah salam, berarti sujudnya, sujud sahwinya setelah salam. Kalau dia itu menambah kewajiban atau rukun, ingatnya sebelum salam, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Ini terkait penambahan. Barakallahu fikum. Kemudian terkait mengalami kekurangan. Lupanya ini mengalami dia itu ya mengurangi kekurangan baik dalam rukun maupun kewajiban. Yang pertama adalah ketika dia lupa menyebabkan dia meninggalkan rukun. Berarti kurang rukunnya, bukan bertambah rukunnya, bukan nambahi, tapi kurang. Barakallahu fikum. Dia lupa sujudnya, harusnya dalam satu rakaat itu ada sujud dua kali, ya mungkin satu kali. Ya, karena sujud merupakan rukun. Barakallahu fikum. Maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Baik dia itu ingatnya setelah sholat atau sebelum sholat, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Salam dulu, baru sujud dua kali, baru salam lagi. Barakallahu fikum. Ingat ya, sujud sahwi itu dua kali, bukan sekali. Beda dengan sujud syukur atau sujud tilawah, maka itu hanya sekali. Kemudian yang termasuk mengalami kekurangan adalah meninggalkan kewajiban. Maka sujudnya sebelum salam. Misalkan barakallahu fikum, dia tidak membaca subhanallah rabbil a'la ketika sujud, tidak membaca subhanallah rabbil azim ketika ruku. Terus dia ingat, ya, ingat sebelum salam. Maka karena dia meninggalkan kewajiban, maka sujudnya sebelum salam. Sebelum salam berarti bagaimana caranya? Tasahudnya diselesaikan dulu, attahiyatulillah, sampai sholawat kepada Nabi, kemudian berlindung dari empat perkara, atau setelah itu ditambahi doa-doa. Kita mau minta apa? Terserah. Sebelum salam kita sujud dua kali, Allahu Akbar, subhanallah rabbil a'la bihamdi misalkan. Minimalnya sekali, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, baru setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tasawut lagi. Barakallahu fikum. Letak sujud sahwi sebelum salam itu setelah kita ini hendak salam. Berarti setelah bacaan semuanya selesai. Barakallahu fikum. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan, tapi ini kita selesaikan dulu. Ini terkait lupa. Maka orang yang lupa ketika sholat, ya, mengalami penambahan kewajiban atau rukunnya, atau mengalami dia mengurangi rukunnya atau kewajibannya, Maka di situ telah kita sebutkan. Dan terkadang barakakum yang namanya lupa itu membuat orang ragu. Dan terkadang ragunya ini bisa ditebak, saya dapat berapa rakaat. Dan terkadang antara keraguan dan keyakinan ini sama. Akhirnya dia tidak tahu berapa rakaat saya ini. Barakakum. Padahal dia tahu jam berapa saya harus ke kantor supaya tidak dimarahi oleh bos. Itu tidak pernah lupa. Barakakum. Maka ketika ragu, di situ ada dua pembahasan. Yang pertama, dia itu sholat ragu jumlah rokaatnya. Saya sudah dapat berapa ini? Dapat 3 rokaat apa 4 rokaat? Tapi kalau ragunya, saya ini dapat 4 rokaat atau 5 rokaat? Nah ini sholat apa ini? Barakakum. 3 rokaat atau 4 rokaat? Namun akhirnya dia itu bisa mengambil kesimpulan mana yang paling dia yakini. Oh, yang saya yakini ini adalah saya baru 3 rokaat, belum 4 rokaat. Barakakum. Maka dia sempurnakan. Kalau dia sholat duhur berarti nambah 1, maka sujudnya setelah salam. Ya, salam dulu, baru sujud 2 kali, baru salam lagi. Ingat ya, kalau sujud sahwi setelah salam, berarti total salamnya adalah 2 kali. Salam untuk sholat dan salam karena sujud sahwi. Barakallahu. Kemudian terkadang dia ragu. Namun ragunya ini saya 2 rakaat atau baru 2 rakaat atau 3 rakaat, ragu. Tidak bisa dipilah. Maka ambil yang paling ya, rakaat yang paling minim yang telah dia kerjakan. Misalkan saya ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, misalkan salat zuhur. Maka anggap dia itu baru menyelesaikan 2 rakaat. Berarti kurang 2. Setelah itu sujudnya adalah sebelum salam. Sujudnya sebelum salam. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Hal semacam ini terkadang ya mesti terjadi. Kalau kita mungkin mengalami kelalaian sedikit atau banyaknya ketika sholat, baik itu mengalami penambahan, pengurangan, ragu, maka kapan kita sujud sahwi, barakakum, maka hendaknya dipelajari seperti ini. Tapi kalau sudah mempelajari terus lupa, barakakum, maka ada yang menyatakan memukul rata secara umum. Kalau itu adalah penambahan, berarti setelah salam sujud sahwinya. Kalau itu pengurangan, maka sebelum salam. Maka pendapat yang benar adalah menyesuaikan kasus yang terjadi pada Nabi, maka yang sebagaimana diuraikan pada lembaran ini. Barakallahu. Maka supaya kita itu mudah, ini saya sebelum salam atau sudah salam ya, dilihat apa yang mengalami kekurangan atau penambahan, rukun atau kewajiban. Kayaknya rukun, tapi rukun gak ingat rukun itu apa saja ya. Ini merupakan rukun apa kewajiban ya, lupa. Gak mungkin ngambil kertas terus baca sedang sholat. Dalam keadaan sholat itu amalan pertama yang akan ditanya besok di akhirat. Bukan yang ditanya itu ijazahmu apa, sarjana hukum, sarjana teknik, bukan itu. Tapi yang ditanya adalah sholatmu. Maka termasuk ya, sujud sahwi ini menyempurnakan sholat. Barakakum. Maka dengan syariat sujud sahwi, barakakum, sholatnya seorang yang sebenarnya ya, tidak sempurna menjadi sempurna. Barakakum. Tayib, sekarang ada pertanyaan. Ada orang ketika sholat dia tidak membaca Subhana Rabbiyal Azim, kelupaan. Maka sujud sahwinya ini sebelum salam atau setelah salam? Masya Allah. Abu Fadilah, ada orang? Jadi setelah salam. Hah? Setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Iya, salah. Pak Wahyu, sebelum salam. Kenapa sebelum salam? Meninggalkan kewajiban sholat. Jadi dia misalkan ruko atau sujud, ruko ya, ngelamun. Sami Allah liman hamidah. Saya tadi belum baca Subhanarabbil Azim. Berarti kan kewajiban kurang. Maka nanti salah, sujud sahwinya adalah sebelum salam. Barakallahu. Tapi kalau dia sudah meniatkan sebelum salam dan tahu, tapi dia sudah salam duluan, iya, saya tadi mau sujud sahwi kok salam duluan, ya sudah berarti salam setelah, ya sujud sahwinya setelah salam. Paham insyaallah. Barakallahu. Bukan kemudian wah ini sudah paten nih, ulang lagi sholatnya. Tidak, sudah terlanjur salam, maka sujud sahwinya setelah salam. Jadi sujud sahwi yang hendaknya dilakukan, yang seharusnya dilakukan sebelum salam, kemudian kelupaan, dia salam duluan, maka tidak mengapa dia ganti setelah salam. Barakallahu. Ada orang tidak mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar di awal, langsung dia angkat tangan. Al-Fatihah. Barakabikum. Kemudian di tengah-tengah sholat baru ingat tuh, ya saya tadi belum takbiratul ihram. Nah, dia masih teruskan sholatnya. Maka sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam? Mas Jenny. Setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena rukun. Setelah salam karena rukun. Pak Safari? Setelah salam. Mas Dita? Setelah salam. Mas Amin? Sebelum salam. Masya Allah. Ada madhabnya beda ya. Madhab gongkol sama kiring. Abu Fadilah? Dia tidak, berarti batal karena. Nah, berarti dia batal. Takbiratul ihram itu walaupun dia rukun, tapi itu seperti wudu dalam sholat. Dia cuma angkat tangan begini. Yang namanya takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar di awal. Dia langsung angkat tangan begini. Langsung. Baru ingat. Nah, berarti dia itu. Ya harus. Jadi apalagi jadi imam ya. Barakallahu. Maka dibatalkan sholatnya. Nah, ini untuk takbiratul ihram. Jadi yang dimaksud di sini itu selain takbiratul ihram. Barakallahu fikum. Tidak keras, tidak apa-apa. Yang penting dia mengucapkan, maka dianggap. Tapi dia mengucapkan tidak? Kalau dia mengucapkan, ya sudah. Tapi kalau makmumnya ini ucapannya keras apa enggak? Ya sudah. Kalau dia makmum, imamnya tidak keras, maka kesalahan misalkan dia tidak baca ya. Imam ini, makmum ini ragu dia tuh baca atau tidak, ya wis anggap baca. Tapi tahu, kita mengetahui gerakan mengangkat tangannya, maka kalau dia tidak baca, sholatnya makmum ini barakallahu fikum itu sah, tapi dia yang salah dan dia yang menanggung dosa. Dia sendiri batal. Barakallahu. Tapi kalau dari awal kita tahu jelas-jelas tidak membaca takbiratul ihram karena kebiasaan dia, maka jangan sholat di belakang orang itu. melainkan setelah kita beritahu, nasihati. Pak, takbiratul ihram itu diucapkan, bukan di dalam hati. Ya, diucapkan. Jadi ucapan-ucapan takbir, ya, kemudian zikir ketika rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, itu tidak diucapkan, dibacakan. Gerak, walaupun mendengar sendiri, minimalnya didengar sendiri. Bukan dalam hati. Kalau dalam hati barakofikum, maka ya ada yang menyatakan tidak sah. Ya, karena yang namanya ucapan lisan, doa itu adalah ucapan lisan, bukan ucapan hati. Barakofikum. Ada imam, dia ketika sholat, ketika rukuk ya, kemudian iktidal, ya, dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kemudian sujud. Ya. Yang belakang ini tidak, subhanallah. Subhanallah. Mungkin tidak tahu makmumnya. Karena mungkin untuk kiai kok masak salah. Itu ustaz kok masak salah. Akhirnya dia ingat. Oh iya, saya tadi tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Berarti dia meninggalkan apa, Mas Yono? Kewajiban. Berarti dia harus sujud sahwi sebelum atau setelah? Naam, sebelum salam. Seperti itu. Jadi caranya agar kita mudah, ini sujudnya sebelum atau sesudah, harus tahu mana rukun, mana kewajiban. Setelah itu baru diingat-ingat bagannya ini. Ya. Kalau mungkin lama tidak murojaah karena mungkin tidak ada kasus ya, karena ingat terus. Ketika der ada kasus, tuh iya. Ini saya sebelum atau sesudah. Tapi saya yakin ini rukun, tahu, tapi saya lupa ini kewajiban apa ini sesudah atau sebelum salam. Maka barakallahu'alaikum pendapat sebagian ulama, kalau itu penambahan dilakukan setelah salam sujudnya, kalau itu adalah pengurangan atau mengurangi atau karena lupa dia tidak membaca, maka dilakukan sebelum salam. Namun hendaknya kita melakukan yang terbaik. Apa yang disebutkan di sini, karena sesuai dengan bagaimana kasus ketika itu. Barakallahu. Maka kita kapan sujud sahwi sebelum dan sesudah atau sesudah itu melihat kapan ketika itu Nabi seperti itu. Nabi pernah ketika rakaat kedua beliau tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Maka beliau sujud sahwi. Barakallahu. Sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Baik. Tasyahud awal. Berarti meninggalkan kewajiban. Sebelum, nah, sebelum. Tapi kalau sudah salam baru ingat tuh ya, saya tadi belum anu ya. Sujud sahwinya setelah salam. Kita tetap pakai takbiratul ihram. Kalau mau tasyahud, apa sujud sahwi? Ya. Sujud sahwi itu bukan takbiratul ihram namanya, tapi takbir. Ya, takbir. Ucapan takbir tetap. Tetap, tapi tidak angkat tangan. Allahu Akbar. Subhanallah rabbil alamin bihamdi itu minimal sekali, boleh dua kali, boleh tiga kali. Dan duduk di antara dua sujud ya, tanpa doa, kemudian sujud lagi subhanallah rabbil alamin bihamdi sekali atau lebih. Dan duduk baru salam. Barakallahu. Adapun pembahasan yang panjang di kalangan para ulama, kalau dia tidak sujud sahwi, bagaimana? Sudah jelas rukun sholat dia tinggalkan atau kewajiban dia tinggalkan. Rukun sholat kelebihan atau kewajiban kelebihan. Maka ini ada pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan sholatnya tidak sah. Ya. Ada yang menyatakan sah. Yang menyatakan sah karena sujud sahwi itu bukan merupakan rukun sholat, tapi itu adalah penyempurna. Yang menyatakan sah ini menganggap tapi sholatnya agak cacat. Barakallahu ini pembahasan panjang sekarang para ulama. Insya Allah nanti mungkin pembahasan berikutnya ini masuk pada tanya jawab saja. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu bikum.